Ibu, engkaulah ratu hatiku. Bila ku berduka, engkau hiburkan selalu. Ibu, ibu, engkaulah ratu hatiku. Tempatku menyerah kasih tiap waktu. Betapa tidak, hanya engkaulah yang menyinari hidupku. Sepanjang masa engkau berkorban, tidak putusnya bagai air lalu. Ibu, ibu, engkaulah ratu hatiku. Tempatku menyerah kasih, wahai ibu. Betapa tidak, hanya engkaulah yang menyinari hidupku. Sepanjang masa engkau berkorban, tidak putusnya bagai air lalu. Ibu, ibu, engkaulah ratu hatiku. Tempatku menyerah kasih.